بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Mari kita lanjutkan pembahasan untuk kita pengajian dari kitab Malakhas Fikhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada kitab Butalak kita sudah masuk babur raja'ah, bab tentang rujuk. Enam syarat dari rujuk, bahwasanya talak masih dalam talak raja'i, belum sampai talak tiga. Kemudian yang kedua, wanita yang ditalak atau istri yang ditalak, istri yang sudah madkhulan biha, sudah sekamar dengannya. Kemudian talak tersebut, syarat yang ketiga, talak yang bisa dirujuk padanya, talak yang tanpa imbalan, bukan khulu. Kemudian yang keempat, nikahnya adalah nikah yang benar. Nikahnya nikah yang sah. Kemudian yang kelima, dibolehkan untuk merujuk selama masih dalam masa iddah. Nanti ada kitab sendiri, ada bab sendiri tentang bab masa iddah. Kemudian syarat yang terakhir, seorang suami memiliki hak rujuk apabila rujuk itu rujuk yang dipastikan, bukan yang digantungkan dengan sesuatu. Lain dengan talak. Talak digantungkan dengan sesuatu. Kalau terjadi syaratnya, apabila kamu masuk rumah, apabila kamu melakukan ini, boleh kemudian jatuh talak. Apabila terjadi apa yang disyaratkan. Kalau rujuk harus pasti. Harus pasti. Jadi dia, saya rujuk kamu tanpa syarat. Bukan kemudian dikatakan apabila demikian maka aku rujuk kamu. Itu tidak dibenarkan. Tidak sah rujuk dengannya. 6. Kemudian Syaikh Shalih hafizahullah ta'ala mengatakan, wa hal yushtaratu ayyuqsada ayyaqsuda az-zawjani birraj'ati al-islah. Apakah disyaratkan suami dan istri yang menginginkan rujuk supaya dianggap sah rujuknya harus punya niatan untuk islah, untuk memperbaiki? Qala ba'dul ulama, yushtaratu dhalik li'anna Allah yaqul in aradu islaha. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقال البعض الآخر لا يشترط ذلك لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار لا على اشتراط ذلك. والقول الأول أظهر والله أعلم. Apakah disyaratkan adanya niatan إصلاح dari suami istri? Suami yang ingin merujuk istrinya harus punya niatan untuk memperbaiki hubungan. Untuk kemudian membangun rumah tangga yang lebih baik lagi di kemudian hari. Sebagian ulama mensyaratkan hal itu. Karena dalam ayat rujuk Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 228, وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. Apabila mereka menghendaki islah, apabila mereka menghendaki kebaikan, maka itu menjadi syarat. Ya, maka itu menjadi syarat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, لا يمكن من الرجعات إلا من أراد إصلاحاً. Tidak mungkin terjadi rujuk kecuali orang yang menginginkan perbaikan dan ingin menahan istrinya dengan cara yang baik. In aradu islaha. Nah, jadi pendapat yang pertama, para ulama mensyaratkan, sebagian ulama mensyaratkan adanya niatan islah dalam rujuk tersebut. Nah, jadi rujuk bukan supaya menghalangi istri agar tidak dinikahi oleh orang lain misalnya, kalau itu ya makanya maka itu berarti maksudnya idrar untuk menyakiti, membawa madarat bagi istrinya, itu tidak benar ya, karena Allah mensyaratkan in aradu islaha, apabila mereka menghendaki islah kebaikan. Dan Syekhul Islam menegaskan hal itu bahwa biasanya ketika terjadi rujuk, tidaklah terjadi rujuk kecuali orang yang menghendaki kebaikan. Sebagian ulama yang lain mengatakan la yushtaratu dzalik, tidak disyaratkan hal itu. Nah, tidak disyaratkan adanya niatan islah, niatan kebaikan dari suami dan istri ketika akan melakukan rujuk. Mereka mengatakan ayat itu hanya menunjukkan anjuran. Ya, in aradu islaha, apabila mereka menghendaki perbaikan. Itu hanya anjuran. Nah. Ya, wal man'u min al-idrar, dan berarti itu larangan dari memberikan mudarat kepada istri. La 'ala syirati dzalik, bukan bentuknya pensyaratan, namun Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan kemudian wal qaulul awwal azhar, pendapat yang pertama lebih jelas, yang lebih kuat, bahwa disyaratkan adanya niatan islah dari suami istri ketika ingin rujuk. Dan dalam hal ini ya pemegang kendalinya adalah suami. Ya, pemegang kendalinya adalah suami. Artinya, naam, istri ketika mungkin melihat gelagat tidak baik dari suaminya, kemudian dia menginginkan merujuk, di situ tidak ada kekuatan ya bagi istri untuk menolak rujuk tersebut. Nanti dia punya cara lain ya. Istri kalau memang suaminya hanya membawa mudharat bagi dia, dia bisa dengan cara khulu mengajukan ke penguasa. Namun dalam masalah rujuk di sini, ya rujuk itu hak suami, ya hak suami. Makanya dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Ya, bu'ulah suami lebih berhak dengan kata ar-rujuk, dengan rad pengembalian. Maka di sini ya disyaratkan. Nah, pendapat yang lebih kuat mengatakan disyaratkan suami menghendaki kebaikan kalau dia atau ketika dia ingin merujuk istrinya. Karena memang demikian ya. Pernikahan dibangun juga dalam rangka kebaikan. Nah, talak yang terjadi pun tujuannya juga tentunya hal yang baik mendidik. Ya, kalau si istri melakukan kesalahan misalnya, rujuk pun juga demikian. Nah, senantiasa diharapkan tujuan semuanya adalah kebaikan. Nah, untuk menegakkan hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi disyaratkan adanya niat islah dari suami istri ketika akan melakukan rujuk. Baik. Kemudian dikatakanlah Syaikh Shalih, wa tahsulu ar-raja'ah bi lafdhin raja'tu imra'ati wa nahwi dzalika mithlu radattuha wa amsaktuha wa a'adtuha wa ma asbaha dzalik. Wa tahsulu ar-raja'atu aidan bi wathiha idza nawa bihi ar-raja'ata 'ala as-sahih. Dan rujuk itu terjadi dengan lafaz maupun perbuatan. Ya. Tapi tentunya intinya adalah niatan. Ya. Nah, tentunya ketika mengatakan seperti itu juga ada niatan di dalam hati. Memang tumpuan utama adalah pada lafaz, ya. Talak tumpuan utamanya lafaz. Rujuk pun raja'ah juga demikian. Ya, rujuk terjadi dengan lafaz raja'tu imra'ati, aku sudah rujuk istriku. Atau aku kembalikan dia. Aku tarik dia lagi. Aku tahan dia. Dan yang semakna dengannya. Ya. Kalau tadinya ditalak atau ditalak dengan kata-kata dilepaskan, maka dan dikembalikan kepada ikatan suami istri. Nah, dengan begitu terjadi ar-raja'ah atau rujuk. Dengan perkataan. Bahkan dengan perbuatan juga bisa. Tahsulur raja'atu aidan biwat'iha. Terjadi rujuk juga ketika suami menggauli istrinya. Berhubungan suami istri masih dalam masa iddah, masih boleh. Itu masih istri dan dengan seperti itu terjadi rujuk. Idza nawa bihir raja'ah. Apabila dia memang meniatkan rujuk dengannya. Alas sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi dia juga harus memiliki niat rujuk. Dan rasanya suatu hal yang mustahil kalau seorang suami kemudian mentalak istrinya, ya setelah kemudian ya 2 bulan berjalan dia menggauli istrinya tanpa ada niatan rujuk, itu suatu hal yang jauh kemungkinannya. Ketika dia menggauli istrinya dia pasti punya niatan rujuk. Maka ya itu juga bisa dianggap sebagai bentuk rujuk si suami. Merujuk kembali, menarik kembali istrinya dengan menggaulinya. Baik. Poin selanjutnya, wa idza raja'aha fa innahu yusannu an yashhada 'ala dzalik. Atau ay yushhida 'ala dzalik. Wa qila yajibu al-isyhad biqaulihi ta'ala wa ashhidu dzawai 'adlin minkum. Wahuwa riwayatun anil imam Ahmad. Waqala Syekh Taqiyuddin, la tasihu raja'atu ma'al kitmani bihalin. Dan apabila seorang suami sudah merujuk istrinya, maka dianjurkan baginya untuk yushhida, mempersaksikan. Ya. Memberitahukan kepada saksi, kepada orang untuk menjadi saksi. Waqila bahkan dikatakan yajibul isyhad, bahkan dikatakan wajib untuk mempersaksikan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Talaq ayat kedua, wa ashhidu dzawai 'adlin minkum, dan persaksikanlah zawai adlin, dua orang yang adil di antara kalian. Wa asyhidu wal amru fil asri fil lil wujub, ya. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Wa asyhidu zawai adlin minkum. Wa huwa riwayatun 'an al-Imam Ahmad, dan pendapat wajib ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang lakabnya Taqiyuddin, dalam ikhtiarat fikhiyah, Beliau mengatakan la tasihhu raja'ah ma'al kitman bihal. Tidak sah rujuk kalau disembunyikan. Ya, tidak sah rujuk kalau disembunyikan. Sama sekali tidak sah bihal. Nah, jadi mempersaksikan rujuk meskipun setelah terjadi rujuk, ya, harus segera dipersaksikan. Nah, jadi ini pendapat yang kuat adalah wajib, ya, juga wajib untuk dipersaksikan. Mencari dua orang saksi. Nah, baik. Jadi itu permasalahan mempersaksikan. Selanjutnya qala wal mutallaqur wal mutallaqatur raj'iyyatu zaujatun madamat fil iddati. Laha ma liz zaujati min nafaqatin wa kiswatin wa maskanin wa 'alayha ma 'ala az zaujati min luzumil maskani wa tazyini lahu la'allahu yuraji'uha. ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة وله السفر والخلوة بها وله وطئها والمطلقة الرجعية wanita yang ditalak yang masih talak raj'i, talak raj'i maksudnya talak satu, talak dua, ya, talak raj'i, talak satu, talak dua, wanita, ya, istri yang ditalak itu masih statusnya sebagai zaujah, statusnya sebagai istri, madamat fil iddah, selama masih dalam masa iddah, ya, selama masih dalam masa iddah 3 bulan, ya. Sehingga karena dia sebagai istri, dia memiliki hak dan kewajiban sebagai istri. Laha maliz zaujat. Dia berhak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan oleh para istri. Baik itu nafkah. Ya. Nafkah, belanja, kiswah, pakaian, pemaskan, tempat tinggal. Menjadi kewajiban suaminya memberi makan dia, memberinya pakaian, ya, memberinya tempat tinggal. Ini hak istri yang sudah ditalak dan dalam masih dalam masa iddah, ya, masih dalam masa iddah. Wa 'alaiha ma 'ala zaujah. Nah, karena dia sebagai istri, dia juga memiliki kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri. Luzumil maskan, dia harus tinggal di rumah itu. Kalau mau pergi kemana, dia harus minta izin. Ya. Tazyin, tatazayyan lahu. Ya. Wa tatazayyana lahu la'allahu yuraji'uha. Dia juga berkewajiban untuk tatazayyan, menghias diri, make up, dandan. La'allahu yuraji'uha, dengan harapan semoga dia suaminya mau merujuk dia. Nah. Wa yarithu kullun minhumā ṣāḥibah. Dan masing-masing masih ada hak untuk mendapatkan warisan dari yang lain apabila mati dalam masa iddah. Dalam masa iddah suaminya meninggal, maka istri meskipun yang sudah ditalak tapi masih dalam masa iddah masih berhak mendapat warisan 1/8 kalau, ya, si suami yang mati itu punya anak. Kalau yang mati, ya, si suami yang mati itu tidak punya anak, istrinya mendapat 1/4. Banyak loh, ya. Nah, 1/8 aja banyak, apalagi 1/4. Kalau istrinya yang mati, yang ditalak itu mati dan dia punya harta, maka, ya, suami dapat 1/2 kalau istri tersebut, wanita itu, tidak punya anak. Ya, kalau tidak punya anak. Meskipun suaminya anaknya banyak, enggak memengaruhi. Suami punya anak dari istri yang lain, ya. Yang dilihat adalah apakah si yang mati tersebut, si mayit itu punya anak keturunan atau tidak. Ini dalam masa iddah demikian, masih saling mewarisi. Walahu safaru wal khalwa biha, boleh si suami mengajak pergi bersafar dengannya, atau ketika si istri ingin pergi kemudian suami menemaninya, boleh. Wal khalwah biha, demikian juga berkhalwat dengannya karena itu istri. Walahu wat'uha, boleh juga suami untuk menggauli dia karena dia masih sebagai istri, dan ketika dia menggauli itu menjadi tadi rujuk. Ya. Ini wanita yang ditalak, istri yang ditalak dan dalam masa iddah, masih dalam masa iddah, itu statusnya masih istri, bukan orang lain. Maka dia ya mendapatkan hak dan ada kewajiban, ada hak dan kewajibannya. Salah satu masih harus diberi nafkah, diberi pakaian, diberi tempat tinggal. Ya. Talak dua masih demikian. Nah, kalau sudah talak tiga langsung lepas. Ya, tidak ada nafkah, tidak ada kiswah, tidak ada sukna, tidak ada maskan. Kalau sudah talak tiga langsung lepas. Ya. Nah, tapi kalau talak rajai satu dan dua, nah itu masih ya memiliki hak-hak tersebut. Baik. Qala wa yandahi waqtu ar-raj'ati bi intihail iddati. Fa idza taharatir raj'iyatu min al-haydati ats-tsalitsah lam tahilla lahu illa bi nikahin jadidin bi waliyyin wa syahidai 'adlin. Nah, apa dan akan berakhir masa rujuk, akan berakhir waktu kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya bintihail iddah, dengan berakhirnya masa iddah. Apabila seorang istri yang sudah ditalak, talak rajai, sudah suci dari ya, selesai dari haid yang ketiga, maka tidak halal lagi bagi suaminya illa binikahin jadidin, kecuali dengan pernikahan baru dengan wali dan dua saksi yang adil. Ini kalau misalnya seorang istri biasa, ya seorang wanita biasa haid tanggal 20. Ya. Tanggal 20 yang biasa dipakai kalender kita, kalender Masehi ya, 20 misalnya. Qadarullah ditalak istri tersebut tanggal 10 misalnya. Maka kemudian ketika tanggal 20 haid, itu haid pertama. Nah, kemudian haid kedua bulan berikutnya. Kalau misalnya kita pakai bulan ini ya, bulan Oktober 20. Nah, ditalak tanggal 10 kemarin, tanggal 20 biasanya wanita itu haid. 1. 20. Ya, yang normal ini ya, kadang ada yang maju yang mundur. Dan itu yang menjadikan permasalahan haid masalahnya sulit. Ya. Yang kita hitung yang normal 20 20 20. Jadi 20 Oktober haid 1, 20 November 62. Kemudian ya 20 Desember itu haid yang ketiga. Nah, 7 hari misalnya haidnya selesai dari masa haid itu, berarti tanggal 27 Desember. Malam tahun baru orang umum ya. Mau merujuk istrinya sudah enggak boleh lagi, kecuali kalau dia mau dengan nikah baru, dengan wali, dengan akad, dengan wali, dengan saksi baru. Haid yang ketiga. 3 kali haid. Itu batas masa iddah. Nah, ya, batas masa iddah. Baik. Jadi habis kesempatan untuk merujuk bagi suami kalau sudah habis masa iddah, dengan berakhirnya masa iddah. Kalau seorang wanita yang ditalak, nah, suaminya sudah selesai suci dari haid yang ketiga, maka dia sudah tidak halal lagi bagi suaminya. Statusnya bukan sudah istri lagi, sudah bukan istri lagi, orang lain. Ya, orang ini perlu dipahami. Nah, nanti ngitungnya yang penting 3 bulan, belum 3 bulan, nggak bisa. Ya, nah, tadi, nah, ya, haid itu yang pendapat yang rajih, 3 kali haid. Makanya tadi, ya, nah, seorang suami juga harus paham, ya, nah, tentang masalah ini. Lima bumi qawlihi ta'ala. Ini berdasar kepada perkataan Allah Azza wa Jalla masih dalam ayat 228 dari surat Al-Baqarah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika. Yang mana makna fi dhalika adalah fil iddah. Ya. Fi waqtil iddah, di waktu iddah. Di waktu, di masa iddah. Dia masih sebagai suami, dia lebih berhak untuk merujuk. Ya, istrinya, dia lebih berhak. Orang tuanya menghalang-halangi tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau sudah habis masa iddah, sudah lepas hak dari si suami tersebut. Ya. Fa mafhumul ayah annaha idza faraghat iddatuha lam tubah illa bi aqdin jadidin bi syartihi. Maka dari ayat itu memberikan pemahaman, apabila seorang wanita habis selesai dari masa iddahnya, maka dia sudah tidak halal lagi bagi suaminya atau mantan suaminya, illa kecuali dengan akad yang baru dengan syarat yang lainnya, dengan syarat yang lengkap. Ya. Wa idza raja'aha bil iddati raja'atan sahihatan mustawfiyatan li syurutiha lam yamlik min at-talaqi illa ma baqiya min adadihi. Nah, dan apabila seorang suami merujuk istrinya, rujuk dengan syarat-syaratnya yang lengkap, yang benar, yang sudah dibahas tadi 6 syarat, dia tidak lagi memiliki hak talak dari istrinya, terhadap istrinya, kecuali sisa 3, ya, maksimal talak yang dimiliki oleh seorang suami yang merdeka kepada istrinya. Nah, maka kalau dia sudah mentalak 1, kemudian dia rujuk masih dalam masa iddah, ya, masih dalam masa iddah. Nah, itu setelahnya dia hanya tinggal memiliki 2. Kalau sudah 2, tinggal 1. Nah, kalau talak 3 sudah tidak boleh lagi. Ya, kecuali nanti ada 6 dinikahi orang lain sampai ditalak lagi. Nanti sudah, kalau itu dihitung dari pertama lagi. 6. Nah, kalau seandainya kemudian ini ditalak, kemudian sampai habis masa iddah, ya, sampai habis masa iddah tidak dirujuk, kemudian habis masa iddah baru mau dirujuk, maka harus diakad lagi. Kalau ada akad lagi, nanti perhitungannya dari awal lagi. Ya, perhitungannya kalau ada sudah akad, perhitungannya dari awal. Nah, ini tadinya sudah talak 2 misalnya, sampai habis masa iddah belum dirujuk, tapi habis masa iddah juga 6, si istri belum dinikahi oleh orang lain. Nah, si suami kemudian juga ada keinginan untuk menikahinya lagi, dinikahi lagi, dihitung lagi dari 0, ya, dari mulai 1 lagi, karena dengan akad. Nah, ya, dengan akad baru, maka perhitungan juga baru. Baik. Wa idza istawfa ma yamliku min at-talaq harumat alaihi hatta yata'aha zawjun ghairuhu bi nikahin sahihin. Kalau seorang suami sudah menghabiskan jatah talaknya, istawfa ma yamlik, sudah mengambil semua hak talak dia, tiga, yaitu tiga ya, kalau orang merdeka, kalau budak dua, harumat alaihi, maka istri itu haram baginya, bekas istrinya tidak boleh lagi dia nikahi, hatta yata'aha zawjun ghairuhu, sampai dia dinikahi oleh suami yang lain. Sampai dia dinikahi oleh suami yang lain dengan nikah yang sahih, nikah yang benar. Nah, kalau setelah ditalak tiga, ya, si istri juga tidak dinikahi oleh orang lain, maka ya sampai akhir hayatnya tidak boleh kembali. Ya, tidak boleh kembali dinikahi lagi karena syaratnya harus ada nikah, bahkan tidak hanya akad. Ya, tidak hanya akad. Harus ada hubungan suami istri. Harus dukhul, ya, sekamar. Nah. Baik. Ada ya wanita seperti itu di apa namanya? Zaman sahabatnya dan zaman wanita aja apa wanita sahabiah dari para sahabat, ada yang terjadi seperti itu, sudah dinikahi sudah talak tiga. Nah, ya namun qadarullah kemudian setelah talak tiga dia dinikahi oleh seorang sahabat, namun ya sahabat itu sakit impoten yang suaminya yang kedua, ya sehingga si apa istri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, seolah-olah kamu mau kembali kepada suamimu yang pertama. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak punya kecuali seperti ujung baju. Nah, punyanya dia itu seperti ujung baju. Lembek terus. Nah, kata Nabi saya tidak sampai kamu merasakan ya madu dia dan dia merasakan madumu. Ya. Tidak boleh kembali. Makanya ini yang harus di ya, hati-hati. Nah, ya. Suami yang harus hati-hati, istri pun juga demikian. Ya, jangan membuat masalah. Ya, masing-masing tidak boleh membuat permasalahan, harus hati-hati. Kalau sudah seperti itu bisa-bisa mati ngenes, ya kan? Nah, ya. Baik. Fa yusyaratu lihilliha lil awal thalathatu syurut. Maka disyaratkan bagi seorang wanita yang sudah ditalak tiga, disyaratkan untuk supaya dia halal, boleh untuk dinikahi oleh suami yang pertama, ada tiga syarat. Antankiha zaujan ghairah, yaitu syarat yang pertama, dia dinikahi oleh suami yang lain, orang lain. Nah, ini syarat yang pertama. Wa an yakuna nikahu sahihan, dan hendaknya pernikahan itu sah. Ya, pernikahan-pernikahan yang sah, bukan rekayasa. Bukan pernikahan yang disyaratkan dengan waktu. Ada ya. Nah, nikah sebulan. Wah, gak boleh itu. Itu namanya mut'ah. Mut'ah itu haram. Ya. Nah. Nikah semalam. Wah, nikah kok cuma semalam. Nah, tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah. Kemudian syarat yang ketiga. Ayyata'ah zawju thani fil farji. Ya, wanita itu telah digauli oleh suaminya yang kedua fil farji, dalam kemaluannya. Nah, ini benar-benar terjadi hubungan suami istri. tidak hanya akad, ya, tidak hanya akad, tapi benar-benar demikian. Baik. Ini berdasar kepada perkataan Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Baqarah 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayha 'alayhima ay yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Fa in talaqaha, apabila suami kemudian mentalaknya setelah talak yang kedua, berarti talak yang ketiga, karena disebutkan pada ayat sebelumnya at-talaqu marratan, kemudian ya, dan itu pada ayat 228 an-nikah at-talaqu marratan, dua kali. Kemudian fa in talaqaha, ini berarti talak yang ketiga, ya, talak yang ketiga. Kalau sudah talak yang ketiga, fala tahillu lahu, si istri tidak halal lagi bagi suaminya. Min ba'du, setelah itu, setelah terjadinya talak. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Artinya sampai dia dinikahi oleh orang lain. Nah, ya, sampai dia dinikahi oleh orang lain. Fa in talaqaha, kalau orang lain itu kemudian mentalaknya, fala junaha alaihima ayyataraja'a, tidak mengapa, boleh bagi keduanya untuk rujuk, in dhanna, apabila keduanya yakin, ayyuqima hududallah, bisa menegakkan hukum-hukum Allah ketika kembali menjadi suami istri. Nah, juga demikian, ya, menikah kembali, rujuk kembali, itu pun juga demikian, harus ada niatan kebaikan, yuqima hududallah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu mengatakan dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, wa ibahatuha lahu ba'da zawjin min a'zamin ni'am, dibolehkannya wanita tersebut, nah, bagi mantan suaminya setelah dia dinikahi oleh orang lain dan ditalak, itu min a'zamin ni'am, itu termasuk nikmat yang besar bagi umat Islam. Ja'at syari'atut taurati bi'ibahatiha lahu ba'da talaqi ma lam tatazawwaj. Kalau dalam syariat Taurat, syariat Nabi Musa, dibolehkan, ya, dibolehkan seorang wanita untuk kembali menjadi istri bagi mantan suaminya setelah talak, sebelum dia menikah dengan orang lain. Jadi kalau dalam Taurat sudah menikah dengan orang lain, meskipun kemudian ditalak sampai habis masa iddah, tidak boleh kembali lagi ke mantan suaminya. Itu kalau dalam syariat Taurat. Nah, jadi akhirnya akan terkatung-katung, ya kan? Nah, maka terkatung-katung. Nah, maksud hati mau kembali kepada cinta pertama, misalnya, ya. Nah, tapi tidak boleh. Itu dalam syariat Taurat tidak boleh. Semaja syariat Injil bin man'i min at-talaqi al-battah. Sedangkan kalau dalam syariat Injil, syariat Nabi Isa, tidak boleh seorang suami mentalak istrinya sama sekali. Jadi istrinya jadi apa, pokoknya sudah nikah itu tetap jadi istri. Terus, ya, sepanjang masa. Kita tidak boleh talak. Jadi meskipun istrinya tidur dengan kambing misalnya, enggak boleh ditalak. Ya. Nah. Itu dalam syariat Injil. Wa syari'atuna, sementara syariat kita akmalu aqwamu bimasalihil ibad. Syariat kita, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dan lebih menegakkan, lebih memperhatikan kemaslahatan hamba. Fa abahalahu arba'an, maka diperbolehkan bagi seorang muslim menikah sampai empat. Wa yatasarra bima syaa, dan diperbolehkan untuk menikahi budaknya jumlahnya berapa saja. 40 rabobo. Halo, itu budak. Baik. Naam. Wa mallakahu ayyu fariqaha, dan juga diberikan kepadanya untuk memisahkannya, yakni menceraikannya. Boleh cerai. Istri tadi, empat-empatnya dicerai. Naam. Mau ganti yang baru misalnya, kalau emang ada ya sebab-sebab yang dibenarkan syariat sebagaimana sudah kita bahas pertama, nanti perbolehkan. Nah, fa in taqad nafsuhu ilaiha wajaba as-sabi wajada as-sabila ila raddiha mumkina. Nah, kalau seandainya jiwa si suami itu rindu kepada istrinya, ya, sudah ditalak, sudah dicerai, masih dalam masa iddah. Nah, kemudian mungkin tiap malam kesepian dia tidur sendirian karena istrinya cuma satu. Nah, 2 minggu, 3 minggu bisa bertahan mungkin. Minggu keempat sudah tidak bisa bertahan, jebol pertahanannya. Ya, boleh kembali kepadanya. Nah, kuat 1 bulan setengah. Ya, pekan ke 7 tak kuat sudah misalnya, bisa kembali kepadanya. Wajadas sabila ila raddiha. Nah, ya, boleh untuk kembali. Fa idza talaqaha tsalitha, kalau dia sudah mentalak istrinya 3, talak 3, lam yabqa lahu 'alaiha sabilun bi raddiha. Nah, tidak ada tersisa baginya jalan untuk menarik istrinya kembali kecuali dengan pernikahan baru, ya, binikahin tsanin raghbatan, yakni dengan pernikahan orang yang kedua, orang lain, dengan keinginan dia sendiri, dan kemudian baru dicerai. Ya, artinya dicerai juga secara wajar. Kalau tidak dicerai, ya sudah, silahkan gigit jari. Artinya dinikahi sama orang yang kedua ternyata menjadi pasangan yang berbahagia, ya sudah, mantan suami. Nah, ya, dia tinggal gigit jari. Nah, kalau masih ya punya keinginan untuk menarik istrinya, mantan istrinya kembali, namun tentunya ada jalan lain, dia bisa menikah yang lainnya. Nah, artinya ini keindahan dan kesempurnaan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Syekh Shalih mengatakan, la aila budda yakuna nikahu tsani laha nikah raghbatin fiha la nikah hilatin yaqsudu bihi tahlilaha lil awwal wa illa kana taisan musta'aran kama samahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nikahuhu batilun la tahillu bihi lil awwal. Ya, artinya kalimat terakhir Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menunjukkan bahwa pernikahan dari lelaki yang kedua terhadap wanita yang sudah ditalak 3 tadi harus pernikahan dengan keinginan dia sendiri. Pernikahan yang secara wajar. Pernikahan yang sah, bukan nikah tipu muslihat, bukan nikah ya untuk menghalalkan tujuannya biar bisa kembali lagi kepada si suami yang pertama. Kalau begitu, maka lelaki yang kedua itu menjadi pejantan pinjaman. Ya. Taisan musta'ar. Tais itu pejantan sapi apa kambing yang ada jenggotnya. Nah, itu tais. Ya. Jantan biasanya. Nah. Sebagaimana Nabi SAW menamakannya. Ya. Sebagaimana disebut kalimat itu tais musta'ar itu menjadi istilah di zaman Nabi SAW. Ya. Maka pernikahan orang yang seperti itu batil. Kalaupun terjadi pernikahan, tidak halal dia bagi suami yang pertama. Ya. Nah. Kalaupun sudah terjadi pernikahan, namun pernikahannya demikian. Karena ternyata dia orang kedua itu dibayar sama si suami yang pertama. Supaya halal. Dia sebenarnya enggak mau menikahi. Ya. Tapi dibayar, nah, kebetulan dia butuh uang, dibayar, mau dia nikahi, nah, tapi sudah tentunya dengan syarat nanti berapa bulan dia dicerai untuk supaya bisa kembali kepada suami yang pertama. Itu menipu syariat, ya, mempermainkan syariat. Kalau seperti itu, ya, si wanita tersebut tetap tidak boleh kembali dinikahi oleh istri suami yang pertama. Nah, ini yang kita bisa baca pada sore hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika, syukran lan astaghfiruka wa atubu ilaik.